rahimahullah ta'ala. Telah disebutkan sebelumnya tentang pokok-pokok sunnah, pokok akidah al-sunnah wal-jamaah, di antaranya at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u bihim, berpegang teguh terhadap apa yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Nah, yang berikutnya di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah disebutkan oleh Imam Ahmad, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu meninggalkan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Qala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wa kadzalika min al-usul, dan begitu juga di antara pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, wa tarkul bid'ah ijtinabul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan, menjauhi kebid'ahan. Li'anna al-bid'a fiha al-halak, dikarenakan kebid'ahan di dalamnya kebinasaan. Wa hadhihi al-firaqu allati waqa'at fil bid'i tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha finnah. Dan kelompok-kelompok ini yang terjatuh kepada kebid'ahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancamnya bahwasannya mereka semuanya, kelompok-kelompok yang terjatuh kepada kebid'ahan, semuanya berada di dalam neraka. Kenapa? Li'annaha salakat subula syayatin, dikarenakan mereka menempuh jalan-jalannya syaitan. Nah, hadis yang ma'ruf tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat, di mana Nabi SAW mengatakan, sataftariku hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan yang selamat. Nah, 72 golongan yang masuk ke dalam neraka, mereka terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan, mereka menempuh jalannya syaitan. Allah mengatakan, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Nah, dengan lafaz yang mufrad, ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu hanya satu. Nah, kelompok yang selamat itu hanya satu. Fattabi'u, ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang. Allah sebutkan as-subul dengan lafaz yang jamak, menunjukkan banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, banyaknya jalan-jalan yang menyimpang dibandingkan dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus hanya satu, sementara jalan yang menyimpang jumlahnya banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut, akan memecah belah kalian dari jalannya yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Qala syahbidahullahu ta'ala, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman wa qala hadza siratullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuat garis yang lurus dan beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa khata an yaminihi wa an shimali khututan wa qala hadhihi subul ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilayhi. Kemudian Nabi SAW membuat garis dari samping kanannya dan samping kirinya, jalan yang lurus. Dibuat garis-garis di samping kanan dan samping kirinya. Kemudian Nabi mengatakan, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, dengan jelas sekali dari hadis yang kita bacakan ini, jalan kebenaran hanya satu, sementara jalan-jalan yang menyimpang banyak sekali. Nah, kelompok yang selamat hanya satu, sementara kelompok-kelompok yang menyimpang banyak sekali jumlahnya. Ditambah lagi, setiap jalan yang menyimpang tersebut, setiap kelompok yang menyimpang tersebut, ada syaitan yang menyeru kepadanya. Faman taraka siratal mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi aw fikhihi aw ma syakala dhalika salaka tariqan min hadhi turuq allati ala kulli wahidin minha syaitanun yad'u ilaih. Maka barang siapa yang meninggalkan jalannya lurus dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam pemahamannya, atau perkara-perkara yang mereka perselisihkan, maka dia akan menempuh jalan dari jalan-jalan ini yang pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, orang yang meninggalkan jalan lurus berarti akan melalui jalan yang menyimpang, yang setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, barang siapa yang menyambut seruan tersebut, maka dia akan melemparkannya ke dalam api neraka. Falahadara walahadara minal bid'i wadbolalat. Dia mengingatkan, berhati-hatilah. Berhati-hatilah daripada kebid'ahan dan kesatan-kesatan. Waqad hadara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan daripada kebid'ahan dan kesatan, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya darinya, maka perbuatan tersebut adalah tertolak. Nah, jelas sekali hadis ini merupakan larangan daripada kebid'ahan dan kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru atau membuat perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Wa haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahli bid'ah alaihi salatu wasallam. Tala qala Allah tabaraka wa ta'ala والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan dari ahlul bid'ah. Bukan hanya perbuatan bid'ah saja yang diingatkan oleh Nabi SAW, tapi Nabi pun memperingatkan dari ahlul bid'ah. Nabi SAW membaca ayat Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Imran, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab." Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang telah menurunkan kepada wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an. Di antara Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat, yang merupakan induk Al-Kitab. Dan yang lainnya, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, mereka mengikuti perkara-perkara yang masih samar, perkara-perkara yang mutasyabihat, untuk mencari fitnah dan juga menginginkan takwil untuk menyimpangkan dari makna yang sebenarnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya, makna yang sebenarnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama tala hadhihi al-ayata qala fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tasabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, Rasulullah mengatakan, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, perkara-perkara yang subhat, yang belum jelas, yang masih samar, maka merekalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala namakan sebagai orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Nah, di sini jelas sekali Nabi SAW mengingatkan dari orang-orang yang suka mengikuti perkara-perkara syubhat. Ya. Berhatilah daripada syubhat-syubhat dan berhati-hatilah dari orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara yang syubhat. Nah, berhati-hatilah daripada kebid'ahan-kebid'ahan dan kesatan-kesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan berhati-hati pula lah daripada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat, dan orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Nah, ini adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baro'ah, berlepas diri itu bukan hanya dari perbuatannya saja, tapi berlepas diri pula dari orangnya. Nah, bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antara makna al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Nah, Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ya, tidak cukup kita berlepas diri dari kebid'ahan saja, sementara kita tidak berlepas diri dari ahlul bid'ah. Tidak cukup kita berlepas diri dari syubhat-syubhat saja, sementara kita tidak berlepas diri dari ahlus syubhat. Nah, penting masalah ini tentang bara'ah daripada kebid'ahan, berlepas diri daripada kebid'ahan dan dari para penyeru kebid'ahan. Nah, Nabi Ibrahim AS pun mengatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dhunillah. Kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri daripada kesyirikan dan berlepas diri daripada para penyeru kesyirikan. Qala hafizahullahu ta'ala, wallahu bayyana anna man fi qulubihim zaygun yataqassaduna al-fitan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, ada penyimpangan, mereka menginginkan untuk menyebarkan fitnah, kesesatan, kebid'ahan, dan semisalnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Maka ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, mereka mengikuti perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar. Apa tujuannya? Untuk mencari fitnah, untuk menyebarkan kesesatan, kebid'ahan, dan semisalnya. فَلَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا إِلَّا وَهُوَ يَتَتَبَّعُ الْمُتَشَابِهَاتِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ كَلَامِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامِ أَوْ مِنْ كَلَامِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ. Tidak engkau dapatkan seorang ahli bid'ah melainkan dia mengikuti perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang subhat, baik dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala atau ucapan Rasulnya atau ucapan para ulama Islam. Nah, ini orang-orang yang menyimpang, mereka mengikuti perkara-perkara yang mutasyabihat. Nah, baik dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, padahal sebenarnya ayat tersebut tidak bertolak belakang, tapi mereka benturkan. Nah, ayat yang muhkam dengan ayat yang mutasyabihat, atau mereka membenturkan antara ucapan Rasulullah SAW dengan ucapan yang lainnya, atau membenturkan antara ucapan para ulama Islam yang sifatnya masih global dan semisalnya. Ini adalah prinsip-prinsip ahlu bid'ah yang hendaknya kita waspadai. Apa tujuannya? Liudillan nas fi dhalika bimisli hadhi subuhat allati yatatabba'uha. Untuk menyesatkan manusia dalam perkara tersebut, dengan subhat-subhat yang seperti ini yang mereka ikuti. Nah, menyesatkan manusia dengan subhat-subhat, yang namanya subhat itu rancu, samar. Nah, manusia yang tidak memiliki keilmuan yang kokoh ini bisa mengikuti perkara yang subhat sehingga terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Nah, wahada amrun waqi'un fil qadim wal hadis. Dan ini perkara yang terjadi fil qadim wal hadis, pada masa lalu dan juga masa sekarang ini. Fala sara munharifan an manhaji ahli sunnah wal jamaah illa wa huwa yattabi'u hadhihi subuhat. Engkau sudah melihat seorang yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah melainkan dia mengikuti subhat-subhat ini. Ya. Orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah dikarenakan mereka mengikuti subhat-subhat tadi. Nah, yuqdifa fi qulubin nas al-fitan ma al-asab as-sadid, untuk melemparkan fitnah, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan pada hati-hati manusia, sangat disayangkan sekali. Nah, ini perbuatan-perbuatan ahli bid'ah yang hendaknya kita menjaga diri kita jangan sampai terjatuh kepada tipu daya mereka, dan juga memperingatkan umat jangan sampai mengikuti subhat-subhat yang mereka lontarkan. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ayarzuqona wa iyyakum atamassuka bikitabihi wa tajannubal bid'ah wassubhat wasyahwat. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memberikan kepada kita dan kepada kalian berpegang teguh terhadap kitabnya dan menjauhi kebid'ahan dan syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat. Nah, syubhat dan syahwat ini merupakan panah-panah syaitan untuk menggelincirkan seorang hamba dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Nah, yang ada senjatanya dengan syubhat dan dengan syahwat. Ya. Dan untuk membentengi diri kita supaya tidak terjatuh kepada syubhat dan syahwat, yaitu dengan sabar dan dengan yakin. Nah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, sebagai pemimpin. Nah, dalam agama. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Qala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bisabri wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Ya. Dikarenakan dengan sabar akan membendung dari berbagai macam syahwat-syahwat yang ada. Nah, syahwat terhadap dunia, syahwat untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan akan terbendung dengan kesabaran. Tatkala kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sabar di dalam menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar di dalam menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan membendung, membentengi kita dari berbagai macam syahwat-syahwat. Nah, dan dengan yakin, ini akan membendung, membentengi kita dari berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran. Tatkala kita yakin dengan Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita yakin bahwasanya ini merupakan jalan yang benar. Nah, maka dengan yakin tersebut akan membentengi dari berbagai macam syahwat, syubhat, kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran di dalam agama ini. Nah, maka syarhan Allah Ta'ala, beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kekokohan di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi, dan menjauhi kebid'ahan, syubhat dan syahwat. Wa kullu bid'atin fahiyya dolalah, Setiap kebid'ahan itu adalah dolalah. Akhadaha minal hadis. Beliau mengambil daripada hadis. Iyakum wa muhdasatil umur. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Nah, Nabi mengatakan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama ini. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama ini itu adalah kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ya. Tidak ada bid'ah hasanah. Bahkan Nabi mengatakan dengan kul. Dalam bahasa Arab, kul ini min ablag siyagil umum. Di antara lafad-lafad yang paling menunjukkan kepada keumuman. Nah, yang mana lafad yang umum ini tidak dikhususkan kecuali dengan adanya pengecualian. Dan masih tidak ada pengecualian. Rasul mengatakan, kullu bid'atin dolalah. Semua kebid'ahan itu adalah sesat. Tidak ada illa ini, illa itu. Kecuali maulid Nabi misalnya. Kecuali ini dan itu tidak ada. Nah, sehingga ini menunjukkan semua perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Nah, bahkan para ulama mereka menyebutkan ucapan-ucapan yang tegas terhadap orang yang mengira ada bid'ah hasanah di dalam agama ini. Nah, man ittada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Al-Imam Malik rahimallahu taala menegaskan, barang siapa yang melakukan perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang baru dalam agama ini, kemudian dia memandang sebagai suatu kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah ini. Ya. Jadi orang yang memandang baik suatu kebid'ahan, sesudah langsung dia menuduh Nabi berkhianat terhadap risalah. Nah, Nabi masih menyembunyikan, Nabi menutup-nutupi, tidak menyampaikan semuanya. Padahal Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Telah sempurna agama ini. Nah, yang namanya sempurna tidak perlu untuk ditambah-tambah lagi, dikurang-kurang lagi, sudah sempurna. Nah, kata Imam Malik, perkara yang pada hari tersebut bukan merupakan agama, pada zaman Nabi SAW yang bukan merupakan agama, pada hari ini pun bukan merupakan agama. Nah, dikatakan Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribu ila jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyana lakum. Tidaklah tersisa sedikit pun suatu perkara pun, syai'un, ya, tidak tersisa suatu perkara pun yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Telah dijelaskan semuanya. Tidak ada yang tutup-tutupi oleh Nabi SAW. Tidak ada yang sembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau ada tiba-tiba orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama ini, menganggap ini baik, berarti dia telah menuduh Nabi SAW berkhianat, dan masih ada yang sembunyikan oleh Nabi SAW. Semua kelancangan. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in yarohan nasu hasanah. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya suatu kebaikan. Nah, tidak ada bid'ah hasanah dalam agama ini. Semua bid'ah sesat berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan lafaz yang sangat jelas sekali. Walaupun hati mereka menginginkan kebaikan, orang yang melakukan kebid'ahan, tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi tidak cukup dengan niat saja yang baik. Dikatakan syarat diterimanya ibadah ada yang keikhlasan, niat yang baik, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min muridil khair la yusibhu. Banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Nah, tidak cukup dengan niatnya saja. Yang penting niatnya baik. Tidak cukup dengan hal itu saja. Nah, فَقُلُّ بِرْعَةٍ سَغُرَتْ أَوْ قَبُرَتْ هِيَا ضَلَالَةٌ لَا شَكَّ. Setiap kebidahan, yang kecil ataupun yang besar, semuanya sesat, tidak diragukan lagi. وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ النَّصَ الْوَادِهَا الْجَلِي. Dan barang siapa yang menyelisihi ini, maka sungguh dia telah menyelisihi nas dalil yang jelas. Nah, yang terang. خَالَفَ هَذِهِ الْقُلِيَّةَ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى. Menyelisihi keseluruh kebidaahan-kebidaahan yang disebutkan oleh Nabi SAW, semua sesat. Nah, kalau ada yang mengatakan bid'ah hasanah, berarti dia telah menyisihi ucapan Nabi SAW yang menyatakan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Wa kana yakhthubu biha fi julli khutubihi aw kulliha. Di mana Nabi SAW berkhutbah pada kebanyakan khutbah-khutbahnya atau semua khutbah-khutbahnya, beliau diawali dengan amma ba'du fa inna khairal hadis kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, dalam setiap khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dalam agama ini. Dan setiap perkara yang baru dalam agama ini disebut dengan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya seseorang untuk mengetahui sunnah Nabi SAW untuk dilakukan dan berpegang teguh dengannya, dan pentingnya mengetahui kesesatan, kebid'ahan, supaya berhati-hati dan menjauhinya. Sehingga Nabi SAW, beliau sebutkan kalimat-kalimat tadi, nasihat-nasihat tadi ketika khutbah beliau. Nah, diawali dengan kalimat tadi, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW, sejelek-jelek perkara, perkara yang baru dalam agama ini. Setiap perkara yang baru dalam agama ini, itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu berada dalam neraka. Hadza fi sahih Muslim min hadis Jabir. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang kita sebutkan tadi ada dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir. Ini merupakan khutbahnya Nabi SAW allati kana idza khataba biha istadda ghadabuh wa 'ala sawtuh wa marra wajhuhu ka'annahu mundiru jaysh. Nah, di mana Nabi SAW akan berkhutbah, beliau tegas kemarahannya, tambah kemarahannya. Nah, meninggi suaranya dan memerah wajahnya. Ini ketika mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Nah, dengan tegas beliau sampaikan supaya menjadi perhatian bagi umatnya. Nah, amma ba'du fa inna khairal hadis kalamullah, sebaik-baik ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW, sejelek-jelek perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Beliau sampaikan dengan suara yang lantang. Nah, meninggi suaranya, memerah wajahnya, bertambah kemarahannya. Nah, ka'annahu mundiru jaysh, seakan-akan beliau komandan perang. Nah, yaqulu subahakum wa umassakum. Nah, mengatakan subahakum wa umassakum. Ya. Selanglah di waktu pagi atau di waktu sore. Dan berhati-hatilah di waktu pagi atau di waktu sore. Ya. Perhatian sangat besar, ya, ketika komandan tempur memperingatkan pasukannya di waktu pagi, di waktu sore. Nah, dan Nabi SAW ketika mengucapkan kalimat-kalimat tadi, seakan-akan komandan perang dengan kalimat yang tegas. Kenapa? Li khuturatil bid'i wa siddatiha, dikarenakan bahayanya kebid'ahan dan dahsyatnya kebid'ahan. Nah, wa khatariha 'alal ummah, dan berbahayanya kebid'ahan terhadap umat ini. Karena Nabi SAW berulang-ulang dalam setiap khutbahnya beliau mengingatkan tentang bahaya kebid'ahan. Ya. Dikarenakan sangat berbahaya bagi umat ini. Wa hiya dalalatun, dan kebid'ahan semuanya dalalah sesat. Wa man yaqulu bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, barang siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang jelek, hada mukhalifun musadimun li hadhihi al-kulliyah as-sadirah amman la yantiqu 'anil hawa ma'al asafi syadid. Barang siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang jelek, maka ini menyelisihi dan bertolak belakang terhadap keseluruhan yang datang dari orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Nah, Nabi SAW menyatakan seluruh bid'ah ada sesat. Berarti, orang yang menyatakan ada bid'ah hasanah, dia menyisihi kalimat keseluruhan yang disebutkan oleh Nabi SAW dan sangat disayangkan sekali. Nah, Nabi mengatakan, Allah mengatakan, la yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, dan kan wahyu yang diwahyukan. Dalam artian, ucapannya benar. Ibnu Mas'ud mengatakan, wahuwa shadiqul masduq. Rasulullah shadiq yang benar dan harus dibenarkan ucapannya. Kalau orang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti dia ragu dengan ucapan Nabi yang mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat. Nah, jadi dia tidak mempercayai terhadap ucapan Nabi seluruh bid'ah adalah sesat. Nah, wa minhum man yuqassimu al-bid'a ila wajibatin wa mustahabatin wa makruhatin wa muharramatin ya'ni al-ahkam al-khamsah wa hadha ghalatun. Bahkan di antara mereka ada yang membagi-bagi kebid'ahan, ada bid'ah yang sifatnya wajib, ada bid'ah yang sifatnya mustahab, ada bid'ah yang sifatnya makruh, haram, yang dimaksud hukum-hukum yang lima. Nah, ada wajib, kemudian juga haram, makruh, mustahab, dan mubah. Nah, bid'ah pun katanya sama. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah wajib. Bagaimana ini? Nah, ada bid'ah yang sunnah katanya. Bid'ah sunnah, tolak belakang. Nggak bisa bid'ah sunnah disatukan. Nah, ada bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang haram. Ada bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang mubah. Ada ini. Kata syarih Allah Ta'ala, habibullah Ta'ala, pembagian semacam ini pembagian yang salah. Nah, nggak ada contohnya. Fa innal wujuba la yasbut ila bidalil. Dikarenakan sesungguhnya kewajiban tidak tetap melainkan dengan dalil. Tidak boleh seorang mengatakan ini wajib tanpa ada dalilnya. Nah, fa idza sabata ma yusammihi bid'atan bidalil al-mujib fa hadhihi laysat bid'ah. Maka apabila tetap ada, nah, ada ma yusammihi bid'ah yang dinamakan bid'ah dengan dalil yang mewajibkan, maka ini bukanlah kebid'ahan. Ya. Kalau ada dalil yang mewajibkan suatu perkara, maka hukumnya bukan bid'ah yang wajib, hukumnya wajib. Tidak bisa disebutkan ini bid'ah yang wajib. Wa idza sabatat bid'dalil alladhi yufidu istihbab, falaysat bid'atin hadhihi sunnah. Nah, dan apabila ada dalil yang memberikan faedah tentang sunnahnya suatu perkara, maka ini bukan suatu bid'ah. Tidak ada bid'ah yang sifatnya mustahab. Tapi perkara ini adalah sunnah. Perkara ini mustahab. Kalau ada dalil yang menunjukkan ini sunnah, hukumnya sunnah. Tidak bisa dikatakan ini bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang mustahab. Nah, wa hadhihi sunnatun laysat bi bid'ah. Dan sunnah ini bukanlah kebid'ahan. Fataqsimu hadha ghalatun, yakni yahmilu fi tayyatihi al-khata' al-wadih. Nah, pembagian semacam ini, pembagian bid'ah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah, pembagian yang salah. Nah, di mana isi dari pembagian tadi mengandung kesalahan yang sangat jelas. Yang jelas tadi, kullu bid'atin dolalah. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Nah, jelas sekali Nabi menyebutkan dengan lafaz yang umum. Nah, Adapun mereka berdalil dengan ucapan Umar, nikmatun bid'ah hadihi, alangkah indahnya, alangkah bagusnya bid'ah ini. Yang dimaukan bid'ah di sini bid'ah secara bahasa. Ya, dikarenakan makna bid'ah dalam agama perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Sementara Umar mengucapkan ucapan ini ketika beliau memerintahkan untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Sementara sholat tarawih berjamaah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, yang maksud ucapan Umar ini bid'ah dalam sisi bahasa. Kenapa dikatakan bid'ah dalam sisi istilah syariat? Perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW sama sekali. Sementara sholat tarawih berjamaah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dimaukan oleh Umar ada bid'ah dari sisi bahasa. Kalau dari sisi bahasa, luas maknanya. Nah, yang jelas perkara yang baru. Baik dalam agama, nah, agama yang lainnya. Seperti adanya mobil, kereta, pesawat. Ini bid'ah secara bahasa. Ya. Tidak ada pada zaman Nabi SAW. Nah, tapi yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya bukanlah bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara syariat. Perkara yang baru dalam agama, dalam masa dunia. Kalau itu baik, silakan. Nah, kalau jelek, kita tinggalkan. Ya, jangan sampai menjadi ejekan. Nah, sebagian orang kan gak paham terhadap apa makna kebid'ah. Sehingga mereka mengejek ahlu sunnah wal jamaah. Katanya dilarang bid'ah. Ya. Tapi mereka kalau pergi naik kereta, naik mobil, naik pesawat. Kenapa gak naik onta? Nah, ini ejekan-ejekan yang menunjukkan kebodohan yang ada pada mereka. Tidak paham terhadap apa makna daripada kebid'ahan. Barakallahu fikum. Ila alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Kepada pertanyaan, apa berbalik? Baru dua ya. Di antara usul al-sunnah, yang pertama tadi apa? Mengikuti apa yang ada pada sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, meninggalkan kebid'ahan. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Dan kita masuk kepada prinsip yang lain. Baik. Apa berapa ya? Tengah 10, tengah 11.